Matius pasal 10. Naria bara sekuyang ba tau to Parisi, pada tau to Saduki, narata ija Yesus. Ala mempesoba ia. Ira ne rapi ka Yesus, ala ia mo via tandai to nupuguma. Ala mempakanoto, ia ngarijai ala tala. Ne sono mo Yesus ka ira. Ane na solo mo eo, pada na lei mo langi, komi na nguli. Kana maraba lombona. Pada aneka bobayana, komi nanguli. Mau jamongina, sabana na lei molangi, pada naguntou molombona. Komi na tau nombaboto lombona. Ante nanggita langi, tapi da aninjani komi tandai-tandai tonipo via ala talari dunia vei-vei. Naja ampu utau-tau vei-vei. Komi da anatutu nompara saya ala tala. Komi nerapi, ala aku mempovia tandai tora poguman tau. Tapi itu dah aku povia kakomi. Tandai tora popokita kakomi, aga tandai evatona jadi rijai Nabi Yunus gaulu. Naupu itu, nalaimo Yesus nampalasi ira. Tempo anak guru Yesus nalaum pakersemboterano, nikalinga ira manggeni baku. Tempo itu, nangulimo Yesus ka ira. Paka belo-belo, komi kana mainga, ala ne'e mavela ragi tau-tau to Parisi, bo tau-tau to Saduki. Nangepe itu, notesamu anak guruna sambaa bo sambaa. I ananguli ivetu, sabana kita da anok baku roti. Tapi ninjani Yesus, nuapa to nitesa ira, itu sampai i ananguli ka ira. Nokuya komi batena nanguli komi da anok baku roti, komi tau-tau na kurang puu pempara saya. Ivenumo, da apa ninjani komi? Da amana nitora komi limanjo bumba atau tonangkoni limau nguroti? Da anitora komi sakuya tonda labina toni pasiromu komi? Pada da apa unitora komi patanjo bumba tonangkoni pitau nguroti? Da anitora komi sakuya karanji labina toni pasiromu komi? Ivenu sampe da apa ninjani komi? Da aroti toni patuju kupanea? Komi kana mainga, ala ne'e sampe mavela ragi tau-tau to Parisi, bo tau-tau to Saduki. Ngarisetu, na noto muka ira, da'a ragi roti toni patuju Yesus. Tapi patuju tesana, ira kana mainga rijai pepatuduki tau-tau to Parisi, bo tau-tau to Saduki. Tempo Yesus narata, ribagia na mosu ngata Kaisarea Filipi, nekutanamo ia ka anaguru-anaguruna. Nantuki pembarata todea, isema kakonona aku ananu manusia ei. Nesono mo ira. Naria tau nanguli, komi Yohanes topediu tonatuvu bali. Naria vou sanu nanguli, komi Nabi Elia toneumba bali. Pade naria vou tau nanguli komi, Nabi Yeremia, barasambaa Nabi Ngauluntanina tonatuvu bali. Pade nekutana vou mo Yesus ka ira. Tapi nantuki pembarata komi, isema aku ei. Nesono mu isimon Petrus. Komi magau tu mempakasalama, ananu alatala tona tuvuna. Nanguli mu Yesus. Nasanampu umo iko Simon ana Yunus. Sabana daa manusia tonom popanjani etu ka iko. Tapi uma kumboto ri suruga. Padeku uli ka iko, iko moto niuli Petrus, batuana batu. Pada ribunggu batu ei, aku mempopenggore to dea to pempara saya aku. Pada jumaungu kuasa ngari naraka, da'a mempakule membadagi to pempara saya itu. Aku membabaikai kau kunci pevobo peparenta nu alatala. Nu apa to mutagi ri dunia, itu vohu ratagi alatala di suruga. Pada nu apa to mupaloga ri dunia, itu vohu rapaloga alatala di suruga. Naupu itu, nangulimo ia ka ira. Ne era tesa ka isima-sima aku ei, magau to mempakasalama. Nompamulang dari tempo itu, Yesus nompakanoto ka anak guru-anak guruna. Ia kana malaum pakaringata Yerusalem. Pada risetu, ia kana mpu-umpu urapandasa, totua-totuan to Yahudi. Balengga-balengga to panggeni agama, bo guru-guru agama Yahudi. Pada ia kana rapatesi, pada ri eo ketolweona, ia kanar pakatubu bali ngari kamatena. Nangepe tesa itu, i Petrus nanggeni Yesus risa valikuna, pada numpamula ia nangontiaka Yesus. Niulina, "Pue, ne sampe itu majadi rijai kumi, perapi pue ala tala mompaka kavau itu ngarijaimu." Tapi Yesus nompeili nangulika ia, "Palaimo iko ngarisei magau nuseta. Iko nombalava dota ala tala majadi rijaiku. Pompekirimu itu pompekiri manusia. Da pompekiri ngarijai ala tala." Naupu itu, nanguli Yesus ke anak guru na. "Isema-sema madota majadi topantuki aku. Ia kana momba kabasaka dota namboto. Pada ia kana masa dia mantuki aku. Nau sampe mamate rapakuri kayu parika. Isema-sema da amasa dia mantuki aku. Nau sampe mamate, ia da amumbarata katubua mabelo sampe rika sae-saena. Tapi isema-sema mombaka basaka pura-pura dota namboto. Pada mantuki aku, nau sampe rapatesi, ia kana mumbarata katubua mabelo sampe rika sae-saena. Na tantu mo da aria gunana, ane samba atau mumbarata pura-pura, nuapa tonaria di dunia, tapi da amasalama, agara suku sampe rika sae-saena rinaraka. Sabana da aria nuapa-nuapa tonamala rasulata, ante katubua mabelo itu. Mana masaeka aku, ananu manusia kana marata bali, dari suruga ante kuasa boreme ngari jai umaku, mosangganinggani ante malaika-malaikaku. Pada di tempo itu, aku kana momba balasi butu mba atau, nantuki pokeingguna. Aku mpu-mpu unu tesa kakomi. Naria barasaku yang mba atau ritatongo komi risei, da apa mamate ane da apa rakita ira aku, ananu manusia marata di dunia ei, eva sambaa magau.